الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. حديث dari أبي مسعود رضي الله عنه. Abu Mas'ud yang di sini adalah Abu Mas'ud Uqbah bin Amir Al-Ansari Al-Badri. Yang menyatakan qala Bashir ibn Sa'ad. Bashir bin Sa'ad yaitu ayahnya dari An-Nu'man bin Bashir. Nu'man. Ia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaronallahu, Allah telah memerintahkan kami an nusalli alaik, untuk bersolawat kepada engkau. Fakaifa nusalli alaik, bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau? Fasakata, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdiam. Thumma qal, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu, ucapkanlah salawat itu, Allahumma salli ala Muhammadin." Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan kepada keluarga Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah bersolawat kepada Ibrahim. Wabarik ala Muhammad, dan berkahilah Muhammad, wa ala ali Muhammad, dan keluarga Muhammad. Kama barokta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberkahi kepada Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Ya. Dalam segenap alam semesta, sesungguhnya engkau adalah yang maha terpuji dan maha mulia. Wassalamu kama alimtum, kemudian salam sebagaimana engkau telah mengetahuinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wazada Ibnu Khuzaimah fi, kemudian Ibnu Khuzaimah menambahkan dalam perkara ini, fakaifa nusalli alaik, bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau? Idza nahnu sholaina alaik, ya, apabila kami bersolawat kepada engkau, fi sholatina, di dalam sholat kami. Ya, jadi bersolawat di sini adalah berdasarkan tambahan dari Ibnu Khuzaimah, ya, Ini menunjukkan bersolawat di sini adalah bersolawat ketika sholat. Ketika menunaikan sholat. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud huwa Uqbah ibn Amir Al-Ansari Al-Badri. Sumia bil Badri li'annahu kana yaskunu Badran. Ya, disebut Al-Badri karena Uqbah bin Amir tinggalnya di wilayah Badar. Wa illa fahuwa lam yashhadu ghazwah Badr. Akan tetapi ia tidak terlibat. Ya, tidak ikut di dalam peperangan Badar. Qala Anna Bashir Ibn Sa'ad Al-Ansari radhiyallahu anhu. Bashir bin Sa'ad huwa walidun Nu'man. Huwa walidun Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma. Anaknya bernama An-Nu'man. Banyak meriwayatkan hadis juga Nu'man bin Bashir. Yaqulu, ia menyatakan ya Rasulullah, ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Uqbah bin Amir Abu Mas'ud. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amaranallahu an nusalli alaika fa kaifa nusalli alaik? Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kami untuk bersolawat kepada engkau, maka bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau? Bagaimana caranya bersolawat itu? Yasiru ila qawlihi ta'ala. Ia mengisyaratkan kepada firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat ke-56. Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna ala nabi, bersalawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan berilah penghormatan dengan sebenar-benarnya penghormatan. Surat Al-Ahzab ayat ke-56. Kemudian berdasarkan ayat ini, Fabashir ibn Sa'ad sa'alah. Kemudian Bashir bin Sa'ad bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa nusalli? Kaifa nusalli alaik? Bagaimana kami harus bersolawat kepada engkau?" Ya. Qala li'anna Allah lam yubayyin dzalik, karena sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala belum menjelaskan cara bersolawat tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memerintahkan. Memerintahkan apa? Sallu alaihi. Ya. Bersolawatlah kepadanya. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menjelaskan. Sesungguhnya Allah pun bersolawat kepada Nabi. Kemudian para malaikat pun bersolawat kepada Nabi. Apa makna solawat? Allah bersolawat kepada Nabi. Apa makna solawat di situ? Kemudian para malaikat bersolawat kepada Nabi. Apa makna solawat para malaikat di situ? Kemudian orang-orang yang beriman bersolawat kepada Nabi. Apa makna bersolawatnya orang-orang beriman? Jadi ada tiga yang bersolawat kepada Nabi. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikatnya, dan yang ketiga adalah orang-orang yang beriman. Allah, para malaikat, dan orang-orang beriman semuanya bersolawat. Tetapi makna solawatnya berbeda. Bal qala, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, hanya sekedar memerintahkan, sallu alaihi wa sallimu taslima. bersalawatlah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersalam, memberikan penghormatan dengan sebenar-benarnya memberikan salam penghormatan. Fasakata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terdiam mendengar pertanyaan dari Bashir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hatta tamanna sahabah annahu lam yas'alu. Ya. Sehingga timbul pada para sahabat sungguhnya tidak ada pertanyaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, para sahabat pun terdiam. Ya, tidak mau menanyakan tentang hal itu. Tsumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelah seluruhnya terdiam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ulu," maka ucapkanlah oleh kalian. Ya. Shalawat tersebut ucapkan oleh kalian, "Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid." Wa fi riwayatin, yaitu bersalawatlah, "Ya Allah, limpahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad, keluarganya, sebagaimana engkau telah melimpahkan salawat tersebut kepada keluarga Ibrahim, dan berkahilah terhadap Muhammad, sebagaimana engkau telah memberkahi keluarga Ibrahim." Dan di dalam alam semesta sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Idza shallaina 'alaika fi shalatina," yaitu bersolawat, bagaimana kami bersolawat kepada engkau di dalam solat kami. Hadza riwayat tubayyinu mahallu hadzihi shalah, yaitu riwayat ini untuk menjelaskan bahwasannya solawat yang dimaksud di situ kedudukannya solawat untuk solat. Wa hiya shalatul lati fi tasyahud al-akhir, dan yang dimaksud salat di sini yaitu ketika dibaca saat tasyahud akhir, tahiyat akhir. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan makna salawat. Allahumma salli ala Muhammad. As-salatu minallah, salawat yang dimaksud salawat dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu minallahi jalla wa'ala hiya sana'uhu. Yaitu maksudnya Allah bersalawat, maksudnya Allah memuji. Memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala abadihi, memuji terhadap hambanya. Yaitu memuji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fil mala'ul a'la, di tempat yang sangat tinggi. Wa minal malaikatu, sedangkan para malaikat bersolawat juga. Apa arti solawatnya para malaikat? Al-istighfaru, yaitu memohonkan ampun. Ya. Wa minal adamiyin, sedangkan solawatnya manusia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya du'aun, yaitu doa. Fasolatul adamiyin ala nabi maknaha ad-du'a'u lahu. Jadi kalau manusia, orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi, maknanya adalah du'a'u lahu, yaitu berdoa kepada, mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatul malaikah ala nabi maknaha al-istighfaru lahu. Sedangkan salawatnya para malaikat kepada Nabi, maknanya, artinya adalah memohon istighfar, mohon ampun, permohonan ampun kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa salatullah, sedangkan salawatnya Allah ala nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknaha maknanya adalah sana'u 'alaihi fil mala'ul a'la, yaitu memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tertinggi. Allahumma shalli 'ala Muhammad ay ya. Ay usna'i 'alaihi fil mala'ul a'la, yaitu memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di tempat yang tertinggi. Wa alu Muhammad, sedangkan yang dimaksud dengan alu Muhammad, al-alu yutlaku wa yuradu bihil qarabah atau qurubah, yaitu dimutlakkan atau dimaksudkan adalah kerabat, keluarga dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ay qarabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerabat dekat, keluarga dekat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahlul baiti, dan keluarga atau ahlul baitnya. Wa yutlaku wa yuradu bihi atba'u alladzina hum 'ala dini. Bisa juga dimaknakan ya, bisa juga dimaksudkan, yang dimaksud dengan alu Muhammad yaitu para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam atas dasar agama. Wa sahih wa rajih, adapun pendapat yang sahih dan rajih, yang paling unggul, anal alu fi babiz zakah, sesungguhnya alu yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad dalam keterkaitannya dengan az-zakat. Yakhtasu biqurabatihi sallallahu alaihi wasallam, karena dalam masalah zakat ada pengkhususan terhadap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna zakata la tahillu li Muhammadin, maka zakat itu tidak halal bagi Nabi Muhammad, wala li ali Muhammad, dan tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, ahlul baitnya, itu tidak boleh menerima zakat turun temurun sampai sekarang. Orang sekarang kalau ada garis keturunan kepada Nabi Muhammad, dia tidak berhak untuk mendapatkan sedekah. Misalnya ada orang keturunan, dia mengaku ahlul bait. Memang kalau dilihat nasabnya sampai kepada keluarga Nabi, maka dia tidak berhak untuk mendapat sedekah, mendapat zakat. Fal murada bi ali Muhammad huna qata'an qurabatihi sallallahu alaihi wasallam, maka yang dimaksud keluarga Muhammad di sini adalah ya, kerabat keluarganya. Alladzina la tahillu lahum az-zakah, yaitu mereka tidak berhak untuk menerima zakat. Wahum alu Ali, siapa kerabatnya? Kerabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak boleh menerima zakat, yaitu mereka alu Ali, garis keturunan keluarganya Ali. Kemudian wa alu Aqil, demikian juga garis keturunan keluarga Aqil. Kemudian wa alu Ja'far, garis keturunan Ja'far. Wa alul Abbas, garis keturunan Abbas sampai ke bawahnya, itu juga tidak boleh menerima zakat. Ada berapa itu? 4. Ya. Wa amal alu fi du'a, adapun keluarga dalam permasalahan doa, fal muradu bihim atba'uhu, yang dimaksud doa di sini adalah mereka para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, alladzina hum ala dini, yang mereka itu berdasarkan agamanya. Wa yadkhulu fihim qurabati min babi aula, maka yang termasuk pada mereka kerabat-kerabat yang lebih utama. Wal atba yusammunal al Allah kama fil Quran, maka para pengikut Nabi disebut dengan alu atau keluarga sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, adkhilu ala fir'auna, ya, termasuk diantaranya adalah keluarga Fir'aun, asyaddal azab, yang mendapatkan siksa yang sangat keras. Surat Ghafir ayat ke-46. Di sini ada kata-kata ala. Maksudnya adalah keluarga. Ini pengertian dari Alu Muhammad. Wa min aradal istazada wa tafsil, adapun tambahan ataupun perincian fi hadhil masalah, dalam masalah ini, fal yuraji' kitab Jala'ul Afham fi salati wassalam ala khairil anam. Ibnul Qayyim rahimahullah telah menulis kitab Jala'ul Afham fi salati wassalam ala khairil anam. Qala kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan salawat kepada Nabi Ibrahim. Ay salli alaihim, yaitu bersalawat kepada mereka. Salatan, yaitu satu salawat. Kama sallaita ala Ibrahim al-Khalil, sebagaimana engkau telah bersalawat kepada Nabi Ibrahim al-Khalil alaih salatu wassalam. Al-Khalil artinya kekasih Allah. Wabarik ala Muhammad, dan berkahilah terhadap Muhammad. Anzil al-barakah, turunkan keberkahan. Alaihim, kepada mereka. Wahya nama'ul khair wa dawamu wa thubutuh. Yang dimaksud dengan keberkahan di sini, nama'ul khair, tumbuhnya kebaikan. Wa dawamuhu, dan kebaikan itu terus menerus ada. Wa thubutuhu, dan kebaikan itu tetap sifatnya, selalu ada di situ. Tidak hilang, kebaikan itu tidak hilang. Kokoh, kebaikannya tetap kokoh. Innaka hamidun majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha mulia. Hadza ta'lil wa tawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan ta'lil dan merupakan tawassul. Bertawassul dengan menyebut sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bi asma'ihi wa sifatihi, bertawassul dengan menyebut nama Allah dan sifat Allah. Li anna yastajibu du'a, ya, du'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sesungguhnya ya, yastajibu du'a, doa itu akan di doa Rasul sallallahu alaihi wasallam akan dikabulkan. Fahamid, maka yang dimaksud dengan hamid min asma'illah, itu termasuk nama Allah. Wa majid, demikian juga nama majid. Min asma'illah aidan, termasuk nama Allah juga. Fahadhal hadithu fihi bayanu sighatu shalah ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadith ini menjelaskan tentang redaksi cara bersolawat kepada nabi. Hadith ini menjelaskan tentang teks atau redaksi cara bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allati tuqalu fi tasyahud al-akhir, yaitu selawat yang diucapkan oleh orang yang sedang salat saat dia bertasyahud akhir, setelah dia bertahiyat akhir. Qala wa salamu kama alimtum wa huwal warid fi hadits Ibnu Mas'ud alladhi sabaqa. Ya, assalam, sebagaimana engkau telah mengetahuinya. Ya, hadis ini adalah warid dari, hadis ini jelas kesahihannya dari sahabat Ibnu Mas'ud, yang telah dijelaskan siapa Ibnu Mas'ud yang dimaksud. Qulu, kemudian ucapkan oleh kalian, assalamu alaika ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Salam atas engkau, wahai Nabi, rahmat dan keberkahan Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, dan salam kesejahteraan atas kami, ya, atas kita semua, dan atas hamba-hamba Allah yang saleh. Ini sebagaimana penjelasan ini sudah berlalu dalam membahas tentang tasyahud atau tahiyat akhir. Tasyahud ataupun at-tahiyat, bacaan tahiyat atau bacaan at-tasyahud. Jadi kitab Bulughul Maram ini sudah mendudukkan pertama bacaan tasyahud, ya, yaitu at-tahiyatulillah dan seterusnya. Kemudian setelah membaca at-tahiyat itu tadi, setelah tasyahud tadi, disambung dengan membaca solawat. Ya, membaca solawat. Ini solawat dalam bentuk bacaan yang diucapkan oleh orang yang sholat setelah dia bertasyahud akhir. Ya. Ditutup dengan sholawat kemudian salam. Dan pengertian sholawat tadi, sholawat Allah, Allah bersholawat kepada Nabi maksudnya adalah pujian. Para malaikat bersholawat kepada Nabi itu adalah bentuk permohonan ampun. Dan orang-orang yang beriman bersolawat kepada Nabi itu adalah, artinya adalah doa. Jadi semuanya bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masing-masing memiliki makna terkait dengan solawatnya tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ramadan libur tidak?